Bismillah, sebelum saya mondok, saya pernah menjalin hubungan dengan seorang akhwat. Namun setelah sadar, kalau hal itu tidak diperbolehkan, saya memilih untuk putus. Kemudian mondok. Akan tetapi setiba di pondok, saya susah move on. Apa yang harus saya lakukan? Naam, antum tidak sendirian dalam menghadapi ujian tersebut. Ya. Sabaqatkum umamun salifah. Ya, sudah banyak yang mengalami apa yang antum alami. Ketika antum susah untuk melupakan kenangan dengan si mantan, sadari yang pertama, boleh jadi itu was-was dari syaitan. Was-was dari syaitan. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Yang kedua, khanifidina azani allahu wa iyakum, ketika hati antum sulit untuk bangkit. Seolah-olah terpenjara dalam kenangan yang tak terlupakan sepanjang masa. Itu tanda kalau hati antum lalai dari zikrullahi azza wa jal. Ya. Lalai dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati yang mudah dipermainkan oleh syaitan, ikhanifidina azani allahu wa iyakum, itu hati yang jauh dari zikrullahi ta'ala. Saat sholat, hati antum tidak hadir. Ya, sholat yang antum kerjakan, minimalnya sholat wajibnya saja, 5 kali sehari. Yang hadir hanya raga antum. Jiwa antum, hati antum absen, alpa. Yang demikian akan mudah dipermainkan oleh syaitan. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Ini menandakan hatinya enggak tenang. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yang berikutnya yang harus antum lakukan, perbanyak mengingat kematian. Ya. Sering mengingat kematian. Apa yang sudah antum persiapkan? Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan ajal kita datang dalam waktu dekat. Sanibidina azani allahu wa iyakum. Kalau antum merasa belum punya bekal yang cukup, bergegas untuk memperbanyak bekal, memperbaiki diri. Bangkit dari kenangan-kenangan yang tidak patut untuk dijadikan sebagai halangan dalam thalabul ilmi syar'i. Jadi pahami? Ya. Antum seharusnya lebih mendambakan kenikmatan yang jauh lebih utama dan mulia. Kalau antum sekarang memilih untuk terpuruk, ikhanifidina azani allahu wa iyakum, kemudian kembali dalam jalinan yang diikat oleh ikatan-ikatan syaitan, ikhanifidina azani allahu wa iyakum, antum merendahkan diri antum serendah-rendahnya. Tapi kalau antum memilih bangkit dan mendambakan kenikmatan yang tidak akan pernah sirna kelak di surga, ikhanifidina azani allahu wa iyakum, halumma ma'ana, maka kita bersama-sama menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala melalui jalur khusus thalabul ilmi syar'i. Tidak dapat wanita dunia, jangan berkecil hati. Wanita enggak cuma satu, banyak. Terlebih di akhir zaman, jumlah wanita semakin banyak. Jauh melebihi jumlah kaum lelaki. Ya, Nanti di surga, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, bidadari-bidadari surga siap untuk menjadi pendamping hidup antum yang abadi. Allahumma amin. Nah,